Faslun. Yustahabu ayaqra al-Qur'an wa huwa ala taharatin. Dan dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dalam kondisi berwudu. Namun hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Jika seorang itu membaca dalam kondisi berhadas, maka boleh dengan ijma' kaum muslimin, dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Dan hadis-hadis tentang dalil tentang masalah ini banyak sekali dan sudah dikenal. Maka dalam fasal ini An-Nawawi membahas tentang masalah hukum membaca Al-Quran. Yang dimaksud hukum membaca Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran dengan hafalan. Maka kata An-Nawawi, kalau seorang itu membaca Al-Quran dengan hafalan, dianjurkan dalam kondisi berwudu. Tidak wajib. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan hafalan dalam kondisi berhadas atau tidak berwudu itu boleh dengan ijma'. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau bangun malam, maka beliau bangun dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, maka beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan hafalan, membaca Al-Quran dengan hafalan dalam kondisi tidak berwudu. Karena tidur itu membatalkan wudu dan beliau baru saja bangun tidur. Maka ini dalil bolehnya membaca Al-Quran dengan hafalan dalam kondisi dalam kondisi berhadas. Oleh karena itu, kondisi suci ketika membaca Al-Quran dengan hafalan itu hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Berkata Imam Al-Haramain, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan tidaklah dikatakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas tidak dikatakan melakukan perbuatan makruh, cuma disebut meninggalkan hal yang afdol. Fa'ilam yajidil ma', maka jika seorang itu tidak menjumpai air untuk bersuci, untuk wudu, maka bisa dia ganti dengan tayamum. Karena tayamum adalah pengganti air ketika tidak ada air. Dan wanita yang istihadhah pada kondisi yang dinilai kalau dia itu suci, status perempuan ini sebagaimana status orang yang berhadas. Maka wanita yang istihadhah yang terus menerus keluar darah haid, maka perempuan ini berada dalam dua kondisi. Di sebagian waktu dia dihukumi haid, dan di sebagian waktu yang lain dia dihukumi, dinilai tidak haid alias suci. Nah, bagaimanakah jika wanita istihadhah dalam kondisi dihukumi tidak haid membaca Al-Quran? Maka Nawawi mengatakan statusnya sebagaimana orang yang berhadas membaca Al-Quran, yaitu boleh. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, wanita yang dalam kondisi istihadhah ketika dia berada dalam kondisi suci, maka statusnya sebagaimana perempuan yang suci. Tidak ada bedanya. Kemudian masih masalah membaca, hukum membaca Al-Quran dengan hafalan. Adapun orang yang junub, demikian juga wanita haid, maka kata An-Nawawi haram bagi keduanya untuk membaca Al-Quran dengan hafalan. Untuk membaca Al-Quran, dan yang dimaksud dengan istilah para ulama dengan membaca Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran dengan hafalan. Meskipun yang dibaca cuma satu ayat atau kurang dari satu ayat, akan tapi boleh bagi keduanya, ya, orang yang junub dan wanita haid, untuk ijra'ul Quran, Quran ala qulubihima, batin. Apa bahasa Indonesianya? Membatin Al-Quran dengan hatinya tanpa dilafadzkan. Apa batin bahasa Indonesianya? Membaca dengan, membaca dengan hati. Maka boleh bagi keduanya ijra'ul Quran ala qulubihima, membaca dengan hati tanpa dilafadzkan, tanpa diucapkan. Dan boleh bagi keduanya, orang yang junub dan wanita haid, untuk an-nadhar fil mushaf, melihat mushaf tanpa memegang maksudnya. Melihat mushaf artinya apa? Tanpa memegang. Wa imraruhu alal qalbi, kemudian membaca dengan hati. Maka di sini terdapat penjelasan dari An-Nawawi hukum, pendapat beliau tentang hukum wanita haid dan orang yang junub membaca Al-Quran dengan hafalan. Maka hadas yang ada di awal fasal itu adalah hadas kecil. Berarti hadas yang ada di awal fasal adalah hadas kecil, tidak tercakup di dalamnya hadas besar. Hadas besar dibahas sekarang ini di bawah. Pendapat An-Nawawi, wanita haid demikian juga orang yang junub, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh membaca Al-Quran meskipun satu ayat atau setengah ayat. Dan yang tidak boleh itu jika membaca Al-Quran dilafadzkan, diucapkan. Kalau cuma dibatin, boleh. Dibatin ada alif lam mim, talikal kitab la raiba fi, namun cuma batin saja boleh, meskipun batinnya plus lihat. Maka boleh kalau cuma dibaca di dalam hati, tanpa ada suara, tanpa ada gerak bibir. Boleh jadi dengan sambil lihat mushaf ataupun dengan murni dengan hafalan. Maka ada satu faedah yang penting, faedah fiqhiyah yang penting dari perkataan An-Nawawi di sini, yaitu batin atau membaca dengan hati itu bukan qiraah. Menurut para ulama fikih, ya, membaca dengan hati, ya, itu tidak disebut dengan qiraah. Orang yang batin membaca dengan hatinya dia membaca surat Al-Fatihah, tidak dikatakan qira'al Fatihata. Oleh karena itu, menurut ulama yang melarang, wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, mereka katakan yang dimaksud wanita haid itu terlarang membaca Al-Quran dengan hafalan adalah membaca yang ada gerak bibir, gerak lidah, dilafadzkan. Sehingga tidak terlarang jika cuma dibatin saja, jika cuma dibaca dengan hati. Karena orang yang membatin atau membaca dengan hati surat Al-Fatihah tidak dikatakan qira'al Fatihah, sehingga dia tidak melakukan larangan. Sehingga tidak melakukan larangan yaitu membaca Al-Fatihah. Sehingga kita bisa buat kesimpulan, ya, bahwasanya membaca dengan hati atau batin itu tidak disebut qiraah oleh para ulama. Tidak dikatakan qiraah, tidak dianggap membaca menurut para ulama. Dan faedah ini sangat penting berkaitan dengan hukum sholat bisu. Gimana orang yang sholat namun bisu, ya, cuma diem saja, tidak ada gerak bibir, tidak ada gerak lidah, cuma diem. Nah, gimana hukumnya? Sahkah sholatnya? Jawabnya tidak sah sholatnya. Jawabnya, sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia, karena dia tidak yaqra' al-fatihah, tidak ini. Semuanya tidak dikatakan dia qira'ah. Maka dia tidak dinilai yaqra' al-fatihah. Tidak dinilai membaca al-fatihah. Padahal membaca al-fatihah, rukun jika ditinggalkan, sholat batal. Padahal orang yang cuma batin saja, ketika sholat dia cuma batin, sholat al-fatihahnya di batin, maka menurut, ya, penjelasan faedah yang tadi telah kita simpulkan, menurut penjelasan yang tadi telah kita simpulkan, maka ini tidak disebut membaca, tidak disebut qira'ah. Buktinya, ulama yang melarang wanita haid baca Quran, membolehkan wanita haid batin Al-Quran. Menurut ulama yang melarang wanita haid untuk baca surat Al-Fatihah, cuma batin surat Al-Fatihah, bu? Boleh. Karena batin itu bukan qira'ah. Karena batin, ya, karena membaca dengan hati itu bukan qira'ah. Maka orang yang sholat sambil bisu, dan tidak ada gerak bibir, tidak ada gerak lidah, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak melakukan rukun. Dia tidak melakukan rukun membaca takbiratul ihram. Dia cuma diam saja. Demikian juga dia tidak melaksanakan rukun membaca surat al-fatihah. Karena dia cuma batin, dan batin bukan qira'ah. Kemudian berkaitan dengan hukum wanita haid membaca Al-Quran, maka ada catatan yang diberikan oleh Abu Ainain di tahqiqnya. Hadis-hadis yang terdapat berisi larangan wanita haid untuk membaca Al-Quran, semuanya hadis yang lemah, tidak bisa jadi hujah. Sebagaimana telah kami jelaskan keadaan hadis-hadis ini dalam tahqiq kami untuk Sunan Ibnu Majah. Berdasarkan hal ini, maka tidak ada hujah, tidak ada dalil bagi orang yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ingat, yang dimaksud membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan hafalan. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, wa ma'adhalika, di samping itu, maka ya tetap ada dampak jika kita larang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Dampaknya apa? Ta'ridul Quran, menyebabkan Al-Quran yang dihafal oleh perempuan lidya untuk hilang. Karena sebagian perempuan itu tadhillu haidon, itu tadhillu di sini saudaranya kana, tadhillu haidon, maka dia mengalami haid kurang lebih 10 hari atau bahkan lebih. Maka jika kita larang perempuan haid ini untuk membaca Al-Quran, meskipun dengan hafalan, maka dampaknya berarti kita menghilangkan kebaikan dari perempuan ini tanpa ada landasan yang benar, wallahul musta'an. Maka apakah perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran dengan hafalan? Jadi satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, ulama yang melarang memiliki dua alasan. Ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan punya dua alasan. Alasan yang pertama adalah hadis-hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua adalah qiyas, mengkiaskan wanita haid dengan orang yang junub. Untuk alasan yang pertama tentang bahasanya ada hadis-hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Quran, telah disampaikan oleh Abu Ainain bahasanya semua hadis-hadisnya adalah lemah. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Albani, demikian juga yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Sedangkan berkaitan dengan alasan yang kedua, yaitu qiyas dengan wanita dengan orang yang junub, maka ini alasan ini ditolak oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz dengan beliau katakan beda antara wanita haid dengan orang yang junub. Kalau orang junub itu al-amru biyadi, urusannya ada di tangannya. Mau dia lapar lama junub atau percepat junubnya itu terserah dia. Kalau dia mau cuma junub sebentar, ya begitu junub dia langsung mandi selesai. Kalau dia mau memperlama junubnya, ya tinggal dia tengok-tengok, ya, dia duduk santai sekian jam, ya dia masih junub karena enggak mandi-mandi. Maka al-amru biyadihi, urusannya ada di tangannya. Dia yang menentukan kapan junubnya berakhir, ya, kapan ya, tidak. Berbeda dengan wanita haid. Wanita haid, darah haid itu tidak al-amru biyadihi. Perkaranya tidak di tangan si wanita haid. Dia ingin haidnya berhenti. Meskipun dia bercita-cita dan ingin sekali berhenti. Ya, kalau memang belum jatahnya untuk berhenti, ya tidak berhenti-berhenti. Nah, karena itu, mengkiaskan wanita haid dengan orang junub, kata saya Ibn Baz, itu satu hal yang tidak tepat. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Ini mengkiaskan dua hal yang berbeda. Nah, karena itu pendapat yang dirajikan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz dan insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan. Tanpa perlu pindah madhab. Ya, di sebagian pondok-pondok tahfidzul Quran yang dalam masalah fikih ibadah itu berpegangan dengan mazhab Syafi'i yang melarang. Nah, ini kiainya bilang sama santri-santrinya, santri-santri watinya yang sedang ngapal Quran, ya kalau pas haid pindah mazhab. Kalau pas haid pindah mazhab. Pindah ke mazhab Maliki yang membolehkan wanita haid untuk baca Quran dengan hafalan. Supaya anda hilang hafalannya karena libur. Ada yang wanita haid itu libur 15 hari, ada yang 10 hari lebih, ada bahkan sampai 15 hari. Maka ini ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Ainain, ini akan menyebabkan hilangnya hafalan. Dan ini pun diakui. Ini pun diakui buktinya ya, tadi Pak Kiai merintahkan untuk santriwatinya, ya, kalau pas haid itu pindah madhab. Ya, pindah madhab dalam masalah ini, ganti ke madhabnya Maliki yang membolehkan wanita haid untuk membaca Quran dengan hafalan. Maka kita katakan yang benar, ya, wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa perlu pindah madhab. Kemudian wa'ajma'al muslimun, dan kaum muslimin sepakat bolehnya mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir Allah Akbar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga zikir-zikir yang lain untuk orang yang junub dan wanita haid. Maka ini boleh dengan sepakat ulama. Berkata ashabuna, berkata para sahabat kami, yaitu para ulama mazhab Syafi'i, demikian juga boleh bagi seorang untuk mengucapkan berkata-kata kepada seorang yang namanya Yahya, kemudian diperintahkan untuk ngambil buku, ya Yahya khudil kitab bi quwwah, yang ini adalah kutipan ayat, wa Yahya ya, ambil buku tersebut dengan baik. Dan maksud dia dengan kata-kata tersebut adalah tidak dia niatkan Al-Quran, dia berniat dengannya untuk kalimat biasa, bukan membaca Al-Quran. Fawajais, maka demikian ini hukumnya boleh. Wa kadza ma asbahahu, demikian pula kalimat-kalimat yang semisal. Ada kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, kemudian dipakai untuk keseharian, dengan tujuan bukan membaca Al-Quran, namun tujuannya adalah kalimat sehari-hari, maka ini boleh. Kalau demikian juga Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan, dibolehkan bagi keduanya, wanita haid, demikian juga orang yang dalam kondisi junub, untuk mengatakan ketika mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ini ayat Al-Quran. Dengan catatan, jika keduanya tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran. Demikian pula, ashabuna al-khosiyuna al-khosaniyun, demikian pula para ulama-ulama madhab Syafi'i yang berada di Khurasan mengatakan diperbolehkan bagi keduanya, wanita haid dan orang yang junub, ketika naik kendaraan boleh mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Demikian pula ketika berdoa, ya, ketika dia doa, dia berdoa rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan catatan dua orang tersebut, wanita haid dan orang junub tadi, tidak berniat untuk membaca Al-Quran. Namun niatnya apa? Berdoa dan niatnya berzikir. Membaca rabbana atina fiddunya hasanah, ini ayat Al-Quran, dibaca dengan niat doa, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Demikian juga orang yang naik kendaraan kemudian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah zat yang telah menundukkan kami kendaraan ini, dan padahal kami bukanlah orang-orang yang bisa menundukkannya, maka ini boleh, dan ini ayat Al-Quran, ini boleh dengan niat berzikir dan bukan niat membaca Al-Quran. Berkata Imam Haramain, jika orang junub mengucapkan bismillah atau alhamdulillah, maka jika niatnya membaca Al-Quran, maka dia maksiat. Dan jika niatnya berzikir atau tidak niat apa-apa, maka tidak berdosa. Demikian juga dibolehkan bagi keduanya, wanita haid dan orang yang junub, untuk membaca ayat yang sudah mansukh. Ya, sudah mansukh bacaannya. Ya. Meskipun boleh jadi hukumnya tidak mansukh, semacam ada satu kalimat yang dikatakan oleh sebagian ulama adalah ayat yang mansukh, as-saykhatu was-saykhatu idza zanaya farjamu huma, maka orang tua baik laki-laki ataupun perempuan, itu maksudnya yang sudah menikah, jika berzina maka hukum rajamlah keduanya. Ini hukumnya masih berlaku, akan tetapi bacaannya sudah mansukh. Dan menurut sebagian ulama, bacaan yang mansukh itu bunyinya semacam ini. Ya, meskipun kalimat semacam ini juga ada ulama yang mengkritik, kalau ini bukan ini ayat yang mansukh, berkaitan dengan ayat rajam yang mansukh bacaannya. Kalau karena menurut ayat ini berarti bezina muson, kalau belum syekh, kalau belum tua, masih belum kena rajam, padahal ya asal sudah muhson, asal sudah pernah nikah, baik dia masih syabun, baik dia masih pemuda, ataupun sudah syekhun, ataupun sudah orang tua, ya semuanya kena rajam. Nah, ala kulli hal, di sini dikatakan boleh bagi orang, menurut ulama yang melarang wanita haid dan orang junub untuk membaca Al-Quran, boleh, maka Al-Quran yang dilarang dibaca adalah Al-Quran yang belum dihapus bacaannya. Sudah dihapus bacaannya, boleh dibaca. Maka berkaitan dengan contoh yang disampaikan di sini, penjelasan yang disampaikan di sini, hukum baca alhamdulillah, bismillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, demikian juga rabbana atina fiddunya hasanah, ini hukumnya untuk wanita haid. Menurut ulama yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran dengan hafalan, hukumnya dirinci. Jika niatnya untuk membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Jika niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, niatnya untuk berzikir atau niatnya untuk berdoa, maka hukumnya boleh. Maka penjelasan ulama di sini atau penjelasan An-Nawawi di sini adalah penjelasan yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan sebagian orang yang bertanya apa hukum membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran pada saat sujud. Ya. Pada saat sujud kita tidak boleh baca Al-Quran. Gimana kalau kita pas sujud berdoa dan pada saat sujud dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Lalu kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun atau doa-doa yang lain. Maka jawabannya adalah kita jawab dengan penjelasan ulama yang melarang wanita haid untuk baca Al-Quran. Ketika ada wanita haid kok membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan wanita haid kok membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka jawabannya apa? Jika orang itu sujud dan berdoa dengan menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana hablana dan niatnya membaca Al-Quran, maka hukumnya tidak boleh. Akan tapi jika dalam kondisi sujud orang itu berdoa dengan menggunakan doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan niatnya apa? Niatnya adalah doa dan bukan niat membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh. Di sini berlaku kaidah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kemudian Faslun An-Nawawi mengatakan, jika orang yang junub atau wanita haid tidak menjumpai air, maka boleh tayamum. Dan dengan tayamum, maka boleh baginya untuk membaca Al-Quran, sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Jika setelah tayamum dia kentut berhadas, fa'in ahdasa, maka jika dia dalam keadaan berhadas, ya, setelah tayamum kentut misalnya berhadas, maka tidak boleh sholat. Namun tidak haram alias masih boleh, tetap boleh membaca Al-Quran dan boleh duduk di masjid dan yang lainnya. Yaitu hal-hal yang tidak haram, hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang dalam kondisi berhadas. Sama persis, seandainya orang junub tadi mandi, setelah selesai mandi, kemudian sholat, setelah itu dia kentut. Maka setelah mandi kemudian kentut, ada orang junub mandi kemudian kentut, maka Pak, setelah dia dalam kondisi kentut ini, boleh sholat? Tidak boleh. Boleh baca Quran dengan hafalan? Boleh. Ya. Maka demikian juga, orang junub yang mau menghilangkan junubnya, akan tapi tidak ada air kemudian tayamum. Setelah tayamum, dia sholat. Setelah sholat, dia kentut. Maka setelah dia hadas atau dia kentut setelah ya, setelah tayamum ini, bolehkah sholat? Tidak boleh. Bolehkah baca Quran dengan hafalan? Jawabannya boleh. Wa mimma yus'alu anhu, dan ini adalah satu permasalahan yang sering ditanyakan dan dianggap aneh. Jadi ada tebakan, ada teka-teki. Junubun, ada orang junub, tidak boleh sholat, namun boleh baca Quran, dan boleh duduk di masjid, padahal tidak dalam keadaan darurat. Apakah itu? Kaifa suratuhu, bagaimanakah bentuknya? Maka jawabannya, jawaban teka-teki ini adalah, hadhihi suratuhu. Inilah jawaban teka-teki tersebut. Inilah bentuk dari, atau jawaban dari pertanyaan tadi. Ada orang junub, dia masih junub. Nah, dia masih junub sehingga tidak boleh sholat, akan tapi masih boleh atau sudah boleh baca Quran meskipun menurut ulama melarang orang junub itu baca Quran, dia sudah boleh baca Quran padahal dia masih junub. Maka teka-teki ini jawabannya adalah tadi orang junub, tidak ada air, kemudian mandi, kemudian tayamum. Setelah tayamum dia sholat, setelah sholat dia kentut. Maka setelah dalam kondisi ini dia tidak boleh sholat karena dia kentut, ya kan, hadas. Akan tapi dia boleh baca Al-Quran. Maka orang yang junub tidak dapat air kemudian tayamum, itu menurut An-Nawawi di sini statusnya masih orang junub. Statusnya masih orang junub. Di orang junub mau menghilangkan junubnya tidak ada air kemudian tayamum, maka meskipun dia sudah tayamum, statusnya masih orang junub. Belum orang suci. Ini menurut ulama yang mengatakan bahasanya tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Jadi ada perselisihan di antara para ulama, tayamum itu menghilangkan hadas ataukah tidak. Kalau wudu, mandi itu menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum itu menghilangkan hadas ataukah cuma membolehkan sholat. Maka yang dianut oleh banyak para ulama fikih semacam An-Nawawi, tayamum itu statusnya cuma membolehkan sholat, bukan menghilangkan hadas. Maka dia tetap, orang yang tayamum tetap berhadas. Orang yang tayamum itu tetap berhadas. Misalnya orang junub, tayamum tetap junub. Cuma karena dia sudah tayamum, maka dia boleh sholat. Maka tayamum itu statusnya cuma membolehkan sholat dan bukan menghilangkan hadas. Kemudian An-Nawawi mengatakan, kemudian tidak ada perbedaan. Namun perlu diketahui, ada ulama juga yang mengatakan tayamum itu menghilangkan hadas. Maka orang yang sudah tayamum, Orang yang junub mau menghilangkan junubnya kemudian dia tayamum, maka dia sudah tidak lagi berstatus orang junub. Cuma kalau ulama yang punya pendapat yang kedua ini mengatakan, akan tapi jika dia ketemu air tetap wajib mandi. Ya, intinya samalah. Intinya hasil akhirnya itu sama. Pokoknya ya tetap wajib mandi. Jadi orang junub enggak dapat air, adanya tayamum. Maka sebagian ulama mengatakan tayamum tidak menghilangkan hadas besar, cuma membolehkan sholat. Maksudnya apa? Ya nanti kalau ketemu air harus mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Sebagian ulama lain, caranya lain, bahasanya lain. Orang junub, ya, orang yang junub, karena tidak ada air kemudian tayamum, maka tayamum ini menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Namun menghilangkan hadas selama belum ketemu air. Ini cara kedua. Jalan kedua yang dipakai oleh para ulama fikih. Maka tayamum itu menurut penjelasan yang kedua, tayamum itu menghilangkan hadas selama belum ketemu air. Kalau sudah ketemu air, jadi hadas lagi. Sehingga harus dihilangkan dengan air, dengan mandi. Intinya apa? Sama. Intinya sama. Orang junub tayamum, maka tetap harus mandi. Mau dikatakan ini tidak menghilangkan hadas, ataupun yang dikatakan menghilangkan hadas sementara, yang jelas ada kewajiban untuk mandi jika sudah dapat air. Ya. Kemudian tidak ada perbedaan dalam apa yang telah kami sebutkan antara tayamumnya orang junub ketika dia di rumah ataukah bepergian, sama statusnya sebagaimana di atas. Cuma membolehkan untuk sholat, nah, tidak menghilangkan hadas. Meskipun itu musafir, musafir junub, tidak ada air, dia tayamum. Nanti ketemu air, dia wajib mandi. Memang sebagian ashabu syafi'i, sebagian ulama syafi'iyah mengatakan, jika seorang itu tayamum dalam kondisi tidak bepergian, maka dia boleh sholat ya, dengan tayamumnya. Akan tetapi, setelah selesai sholat, maka tidak boleh baca Quran. Tidak pula boleh duduk di masjid. Karena dia dia junub dan tayamum dalam kondisi tidak bepergian. Akan tetapi yang pendapat yang benar kata An-Nawawi bolehnya demikian, sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Bahasanya bolehnya tayamum dan tayamum ini menyebabkan boleh sholat dan setelah sholat selesai kemudian batal, maka tetap boleh membaca Al-Quran dengan hafalan. Ini berlaku baik dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi tidak safar. Kemudian, seandainya orang itu orang junub, tayamum, kemudian sholat, waqara'ah dan dia membaca Al-Quran, kemudian dia melihat air, maka dia wajib menggunakan air. Karena haram baginya untuk membaca Al-Quran. Dan semua yang haram bagi orang yang junub sampai dia mandi. Maka orang yang tayamum dan sholat, kemudian setelah selesai sholat dia membaca Al-Quran dengan hafalan, tiba-tiba lihat air, wajib langsung berhenti. Kata Nabi, wajib langsung berhenti, mandi dulu baru. Maka dia wajib berhenti kemudian mandi. Seandainya seorang yang junub tayamum, kemudian sholat. Setelah sholat dia baca Quran. Setelah sholat dia hadas baca Quran. Maka hukumnya apa? Bolehan tadi. Sumarada tayamum, kemudian dia ingin tayamum yang kedua. Lihadasin untuk hadas kecil. Tadi tayamum pertama untuk hadas besar. Ya. Kalau tayamum untuk hadas besar, otomatis juga untuk hadas kecil. Sudah masuk. Dan setelah itu dia sudah sholat, kemudian dia baca Quran dengan hafalannya. Dia hadas, kemudian baca Quran dengan hafalan. Ini boleh. Setelah itu dia mau sholat lagi. Karena dia mau sholat lagi, maka dia tayamum untuk hadas kecil. Oli faridatin ukhra, atau untuk sholat fardu berikutnya, atau untuk yang lainnya. Maka untuk setelah tayamum yang kedua, maka tidak haram bagi orang tersebut untuk membaca Al-Quran dengan hafalan menurut pendapat yang benar, dan itulah pendapat yang terpilih. Dan dalam masalah ini ada wajuhun, ada satu pendapat yang dianut oleh sebagian ulama Syafi'i yang Syafi'iyah yang mengatakan untuk tayamum yang kedua tidak boleh membaca Al-Quran. Namun wal ma'ruf dan pendapat yang dikenal adalah pendapat yang pertama. Ada orang junub, tidak ada air, kemudian tayamum. Setelah itu dia sholat fardu, sholat duhur misalnya. Setelah selesai sholat fardu, dia kentut, dia boleh baca Quran dengan hafalan. Setelah itu dia mau sholat asar dan belum ketemu air, maka dia tayamum untuk hadas karena mau sholat asar. Ya. Setelah dia tayamum untuk sholat asar, setelah itu dia sholat asar. Setelah sholat asar, dia hadas lagi. Nah, apakah dalam kondisi ini dia boleh baca Quran? Ya, sebagian ulama Syafi'ah mengatakan untuk tayamum yang kedua tidak boleh baca Quran. Namun pendapat yang dikuatkan oleh An-Nawawi, untuk tayamum kedua, meskipun tayamum kedua, dia tetap boleh baca Al-Quran. Amma adapun jika seorang yang junub tidak menjumpai air, tidak pula menjumpai turab, karena menurut Syafi'i, menurut juga An-Nawawi, tayamum itu harus turab, harus debu tanah. Meskipun menurut pendapat yang paling kuat, tayamum tidak harus turab, tidak harus debu tanah, boleh pasir, boleh kerikil, boleh batu, asalkan itu bagian dari bumi. Maka jika seorang itu dalam kondisi junub tidak menjumpai air, tidak pula debu tanah, maka apa yang dia harus lakukan? Maka jawabannya, dia tetap sholat lihormatil waqti, dalam rangka untuk menghormati waktu. Jangan sampai dia waktu sholat berakhir dan dia belum sholat. Ala hasab bihalihi, sebisanya. Ya, karena tidak bisa tayamum, tidak bisa ya, tidak ada air, tidak ada debu tanah, ya sudah, tidak tayamum, tidak mandi, tidak wudu, sholat. Akan tapi kata An-Nawawi, haram bagi orang yang semacam ini untuk membaca Al-Quran di luar sholatnya, dan haram baginya untuk membaca dalam sholatnya lebih dari Al-Fatihah. Cuma boleh baca Al-Fatihah saja, cuma boleh baca rukun saja. Ini orang ya, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, kata An-Nawawi, maka dia sholat, sholat sebisanya dalam keadaan tidak dalam keadaan tidak wudu, dalam keadaan tidak tayamum. Namun sholat dalam kondisi ini cuma boleh baca surat Al-Fatihah, tidak boleh baca surat. Maka baca surat dalam kondisi ini kata An-Nawawi hukumnya terlarang. Bahkan hukum baca Al-Fatihahnya saja diperselisihkan. Waliyahrumu alaihi qiraatul Fatihah. Apakah orang yang dalam kondisi semacam ini sholat? Dia wajib sholat. Namun apakah sholatnya baca surat Al-Fatihah? Maka, wahal apakah diharamkan baginya untuk baca Al-Fatihah dalam sholat? Fihi wajahan. Ada dua pendapat ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Pendapat yang benar, dan itu pendapat yang terpilih, pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, tidak haram baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Bahkan wajib, karena surat tidak sah tanpa surat Al-Fatihah. Kama jazat salat lidurrah ma'al janabah, maka sebagaimana boleh salat dalam keadaan junub karena darurat, maka demikian juga boleh membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan junub karena darurat. Pendapat yang kedua di antara pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh membaca Al-Fatihah. Orang yang junub, yang tidak ketemu air, tidak ketemu debu, airnya tanpa tayamum, tanpa wudu, dia sholat, maka tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh membaca surat Al-Fatihah. Lalu apa yang dilakukan? Balik tibil adhkar. Bahkan adalah dia membaca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Yaitu orang yang tidak punya hafalan satu pun ayat Al-Quran. Alasan mereka, karena orang yang junub ini, dia tidak mampu membaca Al-Fatihah secara syar'i, sebagaimana orang yang tidak punya hafalan, itu tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, ya, hisan karena keadaan. Masrab al-awwal, dan yang benar pendapat yang pertama. Ini perlu diketahui, jika ada seorang yang mungkin masuk Islam dalam keadaan sudah tua, ya, akhirnya dia setelah masuk Islam tersebut dia ngapal Al-Fatihah, tidak hafal-hafal, maka bagaimanakah sholatnya? Para ulama mengatakan sebagaimana terdapat hadis tentang masalah ini, ya, dia tidak wajib, tidak harus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam hal ini bisa diganti dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Itu dia ulang-ulang sekedar membaca Al-Fatihah. Kira-kira membaca Al-Fatihah, ya, kalau dia ngulang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu kurang lebih 5 kali, itu sama dengan orang membaca Al-Fatihah selesai. Ya sudah, maka dia mengulang-ulang zikir tersebut sebanyak 5 kali. Nah, ada di antara ulama madhab Syafi'i, meskipun ini pendapat yang tidak kuat, untuk orang yang tidak tayamum dan tidak wudu, bahkan tidak mandi sholat, maka dia tidak boleh membaca surat Al-Fatihah. Nah, diganti dengan zikir-zikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak punya hafalan Al-Quran sama sekali. Wahadil furu' dan rincian semacam ini yang telah aku sebutkan, itu adalah satu hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu aku isyaratkan, oleh karena itu aku sebutkan dengan kalimat seringkas-seringkasnya. Wa ila falaha adillah. Dan masing-masing apa yang aku sampaikan itu semua ada dalilnya. Dan ada penyempurna, pelengkap yang banyak, yang dah dikenal, yang bisa ditelaah dan bisa dibaca di buku-buku fikih. Berikutnya, fasal berikutnya tentang tempat membaca Al-Quran. Dianjurkan tempat membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran hendaknya di tempat yang bersih dan tempat yang terpilih. Oleh karena itu, sejumlah ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran di masjid. Abu Ainain memberikan catatan kaki. Alasan ulama yang menganjurkan demikian adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriatkan oleh Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Ini dalil dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an di masjid. Dan mengkaji Al-Qur'an di antara mereka, maka pasti itulah untuk mereka ketenangan. Kemudian kasih sayang Allah meliputi mereka, dan para malaikat mengerubuni mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat indahu di sisinya. Dan berkaitan dengan hal ini, Abu Ainin memberikan tambahan, dan baca Al-Quran di rumah juga dianjurkan. Maka tempat yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, pertama masjid, yang kedua adalah di rumah. Dianjurkan, yaitu diperintahkan, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabira." Janganlah kalian jadikan rumah kalian maqabira, kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, jangan memakamkan orang yang mati di dalam rumah. Karena itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakamkan orang yang meninggal di dalam rumah itu cuma khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimakamkan di dalam rumah karena matinya di dalam, karena meninggalnya di dalam rumah. Tidak boleh dicontoh oleh umatnya. Bahkan dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai tempat pemakaman, sebagai kuburan. Dan jika ada orang yang meninggal kemudian dimakamkan di dalam rumah, berarti rumah jadi pekuburan. Kemudian makna yang kedua, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan adalah, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka janganlah kalian jadikan rumah kalian sepi dari ibadah, kosong dari ibadah, sebagaimana kuburan ya, bukan tempat ibadah. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua, maka hadis ini dalil bahasanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Nah, karena itu rumah yang tidak digunakan untuk beribadah dikatakan seperti kuburan. Maka ini dalil bahasanya kuburan bukan tempat ibadah. Sehingga hadis ini dalil haramnya membaca Quran di kuburan. Dan baca Quran di kuburan hukumnya bid'ah. Hukumnya satu hal yang terlarang. karena Nabi mengatakan kuburan bukan tempat ibadah. Sebagaimana dalam hadis ini. Demikian juga tidak boleh sholat di kuburan. Cuma ada satu sholat saja yang boleh dilakukan di kuburan, yaitu sholat jenazah. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada, kata para ulama, karena dalam sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Cuma satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan adalah sholat jenazah. Ketika kita mau takziah, kok jenazahnya sudah dimakamkan? Ya sudah, kita datang ke makamnya, kemudian kita sholati di makam. Sebagaimana yang pernah Nabi lakukan terhadap perempuan hitam yang suka nyapu masjid yang meninggal dunia tanpa setahu Nabi. Kemudian Nabi minta kepada para sahabat untuk ditunjukkan di mana makamnya. Kemudian Nabi SAW mensolatinya. Satu-satunya sholat. Selain itu, tidak boleh sholat di kuburan karena kuburan bukan tempat ibadah. Inna syaitana yanfiru minal bait. Sehingga setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Di surat Muslim. Maka dari potongan hadis ini, menunjukkan pertama, dianjurkan, adanya anjuran untuk baca Quran di rumah. Adanya fadilah baca Quran, terutama surat Al-Baqarah di rumah. Kemudian yang kedua, hadis ini menceritakan tentang cara membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Cara yang syar'i dengan banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Tidak perlu mengundang pemburu hantu atau yang lainnya. Cara yang Nabi ajarkan adalah dengan banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah. Karena Nabi mengatakan setan lari dari rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Nah, kata An-Nawawi mengatakan, kenapa sebagian ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran di masjid? Jawabannya, karena masjid itu mengumpulkan, pertama, nadhofah, bersih. Masjid tempatnya, mestinya bersih. Kalau kotor, ya kebangetan takmirnya. Kemudian yang kedua, di masjid ada saraful buka'ah. Berarti kita membaca Al-Quran di tempat yang mulia. Dan alasan berikutnya, karena membaca Al-Quran di masjid itu akan menghasilkan keutamaan yang lain. Yaitu keutamaan dan pahala iktikaf di masjid. An-Nawawi mengatakan, fa'inau yang bari sepatutnya bagi setiap orang yang duduk di masjid untuk berniat iktikaf di dalam masjid. Baik duduknya di masjid itu lama ataupun sebentar. Bahkan di seyogyanya dianjurkan bagi orang yang masuk masjid, awalat dukhuli pada awal masuknya dia ke dalam masjid untuk berniat iktikaf. Dan adab ini, yaitu berniat untuk iktikaf, adalah adab yang sepatutnya untuk diperhatikan, wayusya' dzikruhu, dan dikondangkan penyebutannya, ya, sering-sering diulang-ulang dan disebut-sebut dan dibahas. Dan diperkenalkan kepada anak-anak kecil dan orang-orang awam, karena adab ini, yaitu berniat iktikaf ketika masuk masjid, ada satu adab yang telah dilalaikan oleh banyak orang. Demikian pendapat An-Nawawi tentang masalah ini, yaitu dianjurkan, kata beliau, untuk berniat iktikaf setiap kali masuk masjid. Setiap kali tidak duduk di masjid, dianjurkan niat tersebut pada saat awal masuk masjid. Akan tetapi dalam masalah ini terdapat pendapat yang lebih baik dari pendapatnya An-Nawawi ini tentang masalah iktikaf di masjid, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumti', menyampaikan bahasan tentang apa hukum iktikaf di luar Ramadan. Apa hukum iktikaf di luar Ramadan? Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, hukum iktikaf di luar Ramadan, hukumnya adalah mubah walaysa bimustahab. Boleh, namun tidak dianjurkan. Bukan hal yang dianjurkan. Alasan bolehnya, karena Nabi tidak menentukan waktu itikaf harus Ramadan. Nah, tapi tidak memberikan demikian ketentuan demikian. Alasan tidak dianjurkannya karena Nabi tidak pernah iktikaf kecuali di bulan Ramadan. Memang pernah Nabi iktikaf di bulan Syawal, namun itu dikarenakan tidak sempat iktikaf atau tidak iktikaf di bulan Ramadan. Sehingga dengan bahasa lain, mungkin dengan bahasa bebas kita katakan, iktikaf Nabi di bulan Syawal itu adalah qadha untuk iktikaf yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan. Maka kaitannya karena Ramadan. Dan alasan bolehnya adalah karena izinnya Nabi untuk Umar. Umar pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya dulu di masa jahiliyah punya niat untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadhrik." Laksanakan nadarmu. Dan itu di luar Ramadan. Sehingga iktikaf ketika seorang itu berada di dalam masjid, maka di luar Ramadan itu hukumnya mubah dan tidak dianjurkan. Ini pendapat yang lebih baik, insya Allah lebih baik dan lebih kuat dibandingkan pendapat An-Nawawi yang mengatakan dianjurkan untuk iktikaf, berniat iktikaf setiap kali duduk di masjid. Baik bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, baik duduknya sebentar ataupun lama. Kemudian berkaitan dengan di sini penjelasan An-Nawawi di sini, maka ada faedah tentang masalah iktikaf. Itu berapa minimal orang itu iktikaf? Seorang itu dikatakan iktikaf. Maka An-Nawawi mengatakan di sini iktikaf itu terhitung iktikaf baik katsura julusuhu au qalla. Baik orang itu duduk di masjid itu lama ataupun sebentar. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang masalah minimal iktikaf. Di antara pendapat tersebut, pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, iktikaf tidak memiliki batas minimal waktu. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Maka di bulan Ramadan, orang gimana kalau orang itu cuma iktikaf malam hari? Atau iktikaf cuma sebentar, jawabannya boleh. Dia telah iktikaf. Sebagian ulama berpendapat ada ya mempersyaratkan satu malam, minimal satu malam, dan ada beberapa pendapat yang lain. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan iktikaf tidak ada batasan minimal waktunya untuk disebut iktikaf. Dan untuk mendapatkan pahala iktikaf. Meskipun itikaf yang sempurna, dan sebagaimana itikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 hari 10 malam. Namun itu itikaf yang sempurna, itikaf yang paling afdol. Namun apa yang minimal? Nah, kalau kita tanya apa yang minimal, jawabannya tidak ada minimalnya. Minimalnya kembali kepada al-urf. Jika seorang itu dikatakan telah yamkus fil masjid, berada di masjid, itu sudah itikaf. Kapan seorang itu dikatakan yamkus fil masjid, berada di masjid, berapa menit minimal untuk bisa dikatakan yamkus fil masjid, ya sudah itu telah ukur iktikaf. Karena kenapa kita pilih pendapat ini, pendapat jumhurul fuqaha, karena tidak ada memang batasan dari Nabi untuk masalah minimal iktikaf. Maka kita kembalikan kepada pengertian iktikaf, yaitu al-muksu fil masjid, berada di masjid. Maka jika seorang itu sudah bisa dikatakan yamkus fil masjid, berada di masjid, maka dia telah melakukan iktikaf. Jika dia berniat iktikaf. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi. Maksudnya iktikaf, orang itu tergolong iktikaf, baik dia duduk di masjid sebentar ataupun lama. Wa ammal qira'atu fil hamam, adapun membaca Al-Quran di hamam, apa hukumnya? Perlu diketahui bahasanya hamam dalam istilah ulama beda dengan hamam istilah sekarang. Hamam istilah sekarang kamar mandi, WC. Dan ini bukan hamam dalam makna dalam hadis Nabi dan dalam perkataan para fuqaha. Orang akan salah faham jika tidak tahu hal ini. Dia memaknai perkataan para fuqaha dengan makna hamam di zaman ini. Kalau makna hamam di zaman ini, kamar mandi yang sempit. Ya, kan? Ya seluas-luasnya masih sempit lah. Adapun hamam yang dimaksudkan dalam hadis, ada kata-kata hamam di hadis Nabi. Demikian juga di perkataan para fuqaha, itu adalah pemandian umum. Suatu tempat, pemandian umum. Maka tempat yang luas. Tempat yang luas, di sana orang mandi. Dan di masa silam, di hamam ini adalah pemandian air hangat. Hamam diambil dari kata-kata hamim, artinya air panas. Ya, hamam diambil dari kata-kata hamim yang artinya air panas. Jadi pemandian umum, yang di situ kalau orang ingin mandi air panas, orang itu datang ke sana. Kalau di rumah ya mandi air dingin. Kalau ingin mandi air panas ya datang ke tempat-tempat yang disebut dengan hamam. Maka di sana ada beberapa kamar mandi, tempat mandi. Ya. Kalau dulu itu ya masih dengan cara tradisional, jadi dipanasi dengan dibakar. Jadi, misalnya pemiliknya itu bikin misalnya mungkin lubang bawah tanah gitu untuk kemudian naruh kayu bakar. Nah ini kemudian air di atasnya sehingga hangat. Nah orang dan masuk ke sana bayar mandi. Ini tempatnya luas. Jadi, itu pemandian. Pemandian umum. Tempatnya luas. Dan biasanya airnya air panas. Itu yang disebut dengan hamam. Muat berapa orang? 10 orang atau 15 orang, 20 orang. Tergantung kapasitas hamam tersebut. Itu yang disebut dengan hamam dalam hadis Nabi. Dan dalam pengertian, dalam istilah yang dipakai oleh para ahli fikih. Bukan hamam sekarang yang cuma muat 1-2 orang. Itu malah cuma muat 1 orang ya. Cuma muat 1 orang. Ya mungkin kalau di tempat kita sekarang ya mirip-mirip lah ya, mungkin semacam kolam renang. Nah itu maka terlarang sholat di hamam, itu sholat di sini. Nah, di musola, musolanya kolam renang, anu kolam renang di situ ada bangunan musolanya, haram sholat di sana. Nah bagaimanakah hukum? Jadi yang namanya hamam itu ada daerah tempat yang luas, ada tempat mandi, dan ada daerah longgar. Setelah orang keluar dari kamar mandi, orang ada orang bersantai-santai duduk. Ini masih wilayah hamam. Nah, gimana setelah dia keluar dari kamar mandi, kemudian dia duduk-duduk santai sambil baca Quran dengan hafalan misalnya. Sambil baca murojaah surat Juz Amma atau apa yang lain. Apa hukumnya? Nah, ini. Amal qiraatu fil hammam, adapun membaca Al-Qur'an di hammam, maka para salaf, jadi ini hammam dalam masalah di masa salaf. Dan hammam di masa salaf pengertiannya tadi. Maka para ulama salaf berselisih pendapat tentang makruhnya. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan tidak makruh. Dan dinukil oleh seorang imam yang disepakati kemuliaannya, Abu Bakar Ibn al-Mundhir dalam kitab Al-Isyraf, dari seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai, demikian juga Malik. Dan itu adalah pendapat Atha'. Ya, ini pendapat ulama yang mengatakan tidak makruh. Ibrahim An-Nakhai, demikian juga Malik. Dan itu pendapat Atha' bin Abi Robah tabi'in. Sedangkan sebagian ulama mengatakan makruh baca Quran di hammam. Dia ada pendapat sejumlah ulama, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana diriatkan oleh Ibnu Abi Daud. Dan disebutkan oleh Ibnu Mungdir, ini adalah pendapat sejumlah ulama tabi'in yang mengatakan apa? Makruh. Di antaranya ada Abu Wa'il, Syakik bin Salamah, Asy'abi, Hasan al-Basri, Makhul, Qabisah bin Du'aib. Demikian juga kami mendapatkan riwayat tentang pendapat ini dari Ibrahim An-Nakhai. Dan ashabuna, ulama-ulama Syafi'iyah menceritakan bahasanya adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Dikatakan Imam Abu Hanifah itu mengatakan makruh baca Quran di hamam. Sedangkan Imam Malik mengatakan tidak makruh baca Quran di hamam. Asy-Syafi'i mengatakan dimakruhkan membaca Al-Quran di tiga tempat. Di hamamat. Ya, di hamam. Kemudian di khusus. Nah, khusus itu WC, toilet sekarang. Di hamam, itu hamam itu pemandian umum, dan khusus, kemudian di WC atau toilet, wabaituroha, dan pabrik penggilingan gandum. Wahyataduru ketika rohanya itu berputar, ketika mesinnya itu dijalankan. Roha itu adalah mesin penggiling gandum. Baitu roha artinya satu tempat, di sana ada mesin penggiling gandum. Yang dulu digiling dengan menggunakan batu. Roha itu adalah batu yang satu mesin penggiling gandum masa tradisional yang terdiri dari dua batu, ada batu yang diam dan ada batu lingkaran yang berputar, yang batu lingkaran ini kemudian dihubungkan dengan menggunakan kayu ke keledai, kemudian keledainya nanti yang muter memutar ini batu yang di luar. Sehingga kemudian batu ini tabrakan dengan batu yang diam, akhirnya itu memecah kulit gandum. Kemudian Abi Maisarah, dan perlu diketahui Maisarah itu nama laki-laki ya, kalau bahasa Arab. Dari Abi Maisarah, dia mengatakan, tidak boleh menyebut Allah Subhanahu Wa Taala kecuali di tempat yang suci. Maka di sini tidak ada tarjih dari An-Nawawi. Beliau cuma menyebutkan khilaf ulama tentang baca Al-Quran di hamam. Kemudian ada pun baca Al-Quran di jalan. Gimana sambil jalan baca Quran? Sambil jalan kaki atau sambil ngontel membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq atau amal qiraatu fi thariq. Adapun baca Quran di jalan, maka pendapat yang paling kuat, pendapat yang terpilih hukumnya boleh, tidak makruh. Dengan catatan idza lam yaltahi sahibuha. Jika orangnya itu tidak lalai, tidak tolah-toleh. Sambil bukan baca Quran sambil tolah-toleh lihat, sehingga kemudian kemudian bacaannya jadi karena enggak perhatian boleh jadi bacanya jadi salah-salah. Fainil taha sahibu jika lalai orang tersebut maka makruh hukumnya. Dalilnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an-na'isin, orang yang ngantuk, untuk membaca Quran, yaitu untuk sholat malam, karena dikhawatirkan salah baca. Maka semisal dengan orang ngantuk, orang yang tolah-toleh di jalan, maka dikhawatirkan nanti bacanya asal-asalan. Dan diriat Ibni Abi Dawud meriatkan dari Abi Darda, beliau Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau membaca Al-Quran di jalan. Demikian juga dari seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengizinkan, membolehkan baca Quran di jalan. Namun ada juga ulama yang melarang baca Quran di jalan, yaitu Imam Malik. Dikatakan, berkata Ibn Abi Dawud, hadasani Abi Rabi' qal akhbaruna Abu Wahab. Abu Wahab mengatakan, aku bertanya kepada Malik tentang seorang yang sholat di akhir malam, setelah itu dia keluar dari rumah, berjalan ke masjid, namun masih tersisa surat yang dia tadi baca dalam sholat malamnya, itu ada yang belum selesai. Dan dia ingin selesaikan. Dia punya wirid. Ya, punya wirid, satu juz. Ya, baca di sholat malamnya, dia baca surat atau ayat, belum selesai. Kemudian, sudah waktu subuh sudah tiba. Akhirnya dia baca sambil jalan, supaya wiridnya itu terbaca semua. Maka Imam Malik mengatakan ma'alamul qira'ata takunu fi thariq. Aku belum pernah tahu kok baca Quran kok di jalan. Artinya apa? Pengingkaran. Wa kariha dzalika, dan Imam Malik melarang hal tersebut. Kata An-Nawawi sanadnya sahih sampai Imam Malik. Maka hukum baca Quran di jalan diperselisihkan ulama. Imam Malik melarang, sebagian ulama membolehkan, semacam Umar bin Abdul Aziz, demikian juga Abu Darda, dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkannya, dan inilah yang dirojihkan oleh An-Nawawi di sini. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah berdoa dengan dilafadzkan pada sujud terakhir dengan doa dari hadis-hadis Nabi, bagaimana juga hukumnya kalau doanya bahasa Indonesia tapi di dalam hati? Dianjurkan untuk berdoa pada saat bersujud, baik sujud pertama ataupun sujud terakhir. Anggapan bahasanya anjuran doa dalam sujud itu cuma untuk sujud terakhir, anggapan yang tidak ada dasarnya. Boleh di sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud yang terakhir. Dan sujud dalam doa yang dibaca pada saat sujud ini boleh dari Quran, boleh pula dari hadis, boleh juga buatan sendiri. Tapi kalau bukan bahasa Arab, non bahasa Indonesia, hukumnya makruh. Malam tadi saya lupa apakah sudah berniat untuk puasa atau tidak. Apakah puasa saya sah? Karena sebelumnya saya sudah berniat untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Tentang niat puasa dalam Ramadan, apakah harus setiap malam ataukah boleh dirapel di awal malam? Di awal Ramadan niat puasa selama satu Ramadan penuh. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang kuat, sebaiknya tiap malam itu niat sendiri-sendiri. Tiap malam niat besok saya masih mau puasa. Oleh karena itu, jika orang ini sudah berniat puasa selama satu bulan Ramadan di awal Ramadan dan dia ragu-ragu semalam itu niat puasa atau tidak, insya Allah tidak masalah. Sebagaimana pendapat sebagian ulama yang membolehkan untuk merapel niat Ramadan, niat puasa Ramadan di awal Ramadan. Jika seorang musafir tinggal tidak jauh dari masjid, bagaimana pelaksanaan sholat wajib yang sesuai dengan sunnah yang lebih afdal? Sholat berjamaah di setiap masuk waktu atau di jamaah mengingat aktivitas tidak banyak sehingga mungkin untuk sholat berjamaah. Musafir yang singgah dan memungkinkan baginya untuk sholat berjamaah ke masjid, wajib sholat berjamaah ke masjid. Karena dia termasuk dalam keumuman hadis Nabi SAW, man sami'a nida falyatihi fala sholata lahu illa min udhrin. Siapa saja yang mendengar azan, termasuk di dalamnya musafir, kemudian dia tidak mendatangi azan, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udhur. Manakah yang lebih afdal untuk musafir yang memiliki waktu untuk sholat malam dan sering melakukan sholat malam jika tidak safar, tetap sholat malam ataukah hanya witir dan qobliyah subuh saja? Jawabannya, yang sesuai dengan sunnah, dia cuma cukup ngambil witir. Dan witir itu bisa satu rokaat, bisa tiga rokaat, bisa dia tambah lima rokaat. Mau ditambah lagi tujuh rokaat juga bisa. Mau witir sembilan rokaat juga boleh. Yang jelas cuma witir saja. Bolehkah kita membahas sajadah dari rumah karena sajadah yang ada di masjid sangat berdebu dan membuat saya sering batuk-batuk? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dan karpet masjid itu dalam bahasa Arab disebut sajadah. Karpet masjid, tikar masjid itu dalam bahasa Arab disebut sajadah. Maka berkaitan dengan masalah sajadah, maka jika memang ada perlu, jika di masjid sudah ada sajadah, sudah ada karpet, maka pada asalnya tidak perlu bawa karpet. Tidak perlu bawa sajadah. Ya, tidak perlu bawa sajadah dari rumah. Ya. Kecuali jika ada alasan, alasannya karpetnya banyak debunya karena takmirnya malas untuk nyedot debu atau yang lain, maka jika memang ada alasannya maka boleh. Apa bedanya hamam dengan mirhad? Mirhad itu sama dengan khusus, yaitu WC atau toilet. Sedangkan hamam tadi telah kita ceritakan pengertiannya. Bolehkah baca Al-Quran dengan lirih di bis? Di mana bis ada musik-musik, ada pengamen, ada asap rokok, pengemis, dan lain-lain. Kira-kira tempat yang bersih apa enggak? Tidak bersih ya, bis itu rata-rata. Apalagi ini bis ekonomi kan, ada pengamen, ada rokok ini. Ya, maka sebagai yang afdal jangan baca Quran di sini. Tapi jika daripada ngalamun atau lihat yang tidak manfaat, ya maka bisa berzikir. Tadi disampaikan baca Al-Quran ada baca Al-Quran adalah dibaca di tempat yang mulia, ada di tempat yang bersih. Jadwal keberangkatan bis dari rumah saya ke Jogja mepet sholat maghrib. Bisa sholat di masjid namun dengan kondisi was-was karena takut tertinggal oleh bis. Manakah yang lebih afdal, sholat ketika kondisi tersebut atau sholat di bis saja? Kalau ada was-was yang mengganggu orang, kekhusyuan orang dalam sholat, itu harusnya ditinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya, daripada orang itu was-was pikirannya karena perutnya masih kelaparan. Oleh karena itu maka jika dia mungkin untuk jamak dengan isya, nanti bis istirahat malam, ya, ada istirahat malam boleh jadi jam 10 atau jam berapa, ada istirahat malam, maka yang lebih baik adalah ya, dia jamak dengan isya. Jika tidak mungkin kan jamak dengan isya, namun kalau dia mau sholat maghrib harus was-was, maka wallahu ta'ala a'lam, ya, mudah-mudahan jika dia cuma sholat di bis saja, insyaallah boleh karena darurat. Apakah makmum harus melafalkan, diucapkan dengan gerakan bibir ketika sholat bersama imam tentang rukun sholat seperti membaca Al-Fatihah dan Takbiratul Ihram? Mengingat membaca dalam hati tidak dikatakan kiro'ah, tidak dikatakan membaca. Iya, dia harus takbiratul ihram harus ada gerak bibir. Tidak sah kalau dia takbiratul ihram namun bisu. Maka dia tidak dikatakan telah takbiratul ihram, telah membaca takbir. Maka harus ada gerak bibir. Itu minimal. Ya, karena ulama berselisih pendapat, minimal untuk membaca itu bagaimana? Ada ulama yang mengatakan cukup gerak bibir meskipun tidak ada suara. Pendapat yang kedua mengatakan harus ada suara. Harus ada suara, tidak cukup gerak bibir. Suara, dan jika dia makmum, suara yang cuma dia dengar telinganya sendiri, jangan didengar telinga sebelah. Dan pendapat yang paling minimal dalam hal ini adalah ada gerak bibir. Insya Allah itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kecuali kalau untuk surat Al-Fatihah, kecuali untuk jika imamnya menjaharkan Al-Fatihah, maka di sini boleh tidak membaca Al-Fatihah. Jika kita berkeyakinan tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam masalah ini. Apa yang disebut dengan mushaf, apa buku yang ada beberapa juz Al-Quran, orang junub dan wanita haid tidak boleh memegangnya, bagaimanakah cara memegangnya? Yang disebut mushaf Al-Quran adalah satu kumpulan kertas yang isinya cuma Quran saja. Tidak ada terjemah, tidak ada yang lain, tidak ada tafsir. Itu disebut mushaf Al-Quran. Boleh jadi cuma isinya cuma juz amma, atau isinya juz 1 atau juz 2, namun seluruhnya isinya Quran, itulah mushaf. Apa ada dalil untuk membaca doa berbuka puasa setelah kita sudah makan hidangan buka? Apa boleh dibaca doa buka sebelum kita makan hidangan buka tersebut. Yang tepat doa dzahabadz ma'u wa btalatil uruku itu dibaca setelah orang minum, setelah orang berbuka. Sebelum berbuka dibaca bismillah. Setelah dia berbuka dibaca dzahabadz ma'u wa btalatil uruku wa tsabatal ajr insyaallah. Sebagaimana penjelasan Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimallahu taala. Bolehkah wanita haid membaca membaca buku-buku yang ada ayat-ayat Qur'annya seperti buku-buku kumpulan doa? Ya, jawabannya boleh. Apabila seorang bepergian dalam keadaan junub dan ketika masuk waktu sholat hanya ada air untuk minum dan atau hanya cukup untuk minum plus wudu, tidak cukup untuk mandi, apa boleh hanya tayamum saja atau harus wudu? Cukup tayamum saja. Kalau tidak boleh berdoa di kuburan, lalu ziarah kubur itu ngapain aja? Yang tidak boleh ketika ziarah kubur adalah mendoakan diri sendiri. Tidak boleh ziarah kubur, kemudian ketika ziarah kubur, doanya malah Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa, boleh berdoa di kubur, namun doa mendoakan mayit. Ya Allah, sayangilah, jika kubur yang diazari muslim. Ya Allah, sayangilah fulan, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, berikan, ampunilah dosa-dosanya dan seterusnya. Tidak boleh di kuburan membaca Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana dan Rabbi zidni ilma, Allah mainan sekal huda wa tuqa wa lafa falirina. Tidak boleh. Maka di kuburan itu yang dilakukan dua. Pertama merenung. Merenungkan akhirat. Merenungkan kematian. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendoakan mayit, bukan mendoakan diri sendiri. Jadi saya ambil kesimpulan, wanita haid membaca Al-Quran hukumnya dirinci boleh dan tidak boleh. Dengan alasan tertentu, kalau membaca Al-Quran, wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, pendapat yang paling kuat, boleh, sah mutlak. Wanita yang istihadah, apakah harus mandi junub setiap akan sholat 5 waktu? Jawabannya, dianjurkan mandi. Wajibnya wudhu. Wanita yang istihadah wajib wudhu setiap kali mau sholat fardu. Mau sholat duhur, wudhu dulu. Dan wudhunya setelah masuk waktu. Kemudian setelah masuk waktu asar, dia wudhu untuk kemudian sholat asar. Dan seterusnya. Dan dianjurkan untuk mandi. Dia mandi sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Dianjurkan, tidak wajib. Dan jika ngambil mandi, maka boleh dijamak. Dhuhur asar dijamak. Maghrib isya dijamak, jadi mandinya 3 kali. Bagaimana cara menasihati orang-orang dekat yang sibuk mempersiapkan makanan menjelang berbuka, pada waktu tersebut adalah dianjurkan memperbanyak doa dan zikir. Kadang saya tidak enak jika tidak ikut membantu mereka. Waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa bagi orang puasa adalah sepanjang hari. Demikian juga dianjurkan untuk banyak berdoa pada saat berbuka. Jadi setelah masuk waktu berbuka itu adalah waktu afdal untuk doa. Karena banyak orang lalai ketika itu. Karena banyak orang mikirkan makan, kok ada orang mikirkan doa, maka masya Allah luar biasa. Maka waktu yang afdal untuk berdoa dalam kondisi puasa, 2 keadaan. Pertama, sepanjang hari. Doanya orang yang berpuasa itu makbul, kata Nabi SAW. Demikian juga, di antara waktu yang mustajab untuk doa adalah ketika berbuka. Jadi bukan menjelang berbuka. Namun, ketika berbuka, ketika orang sibuk mikirkan makanan, minuman, kok mah berhenti, dah makan secukupnya, kemudian sedikit saja, kemudian setelah itu berdoa. Maka ini waktu yang afdal untuk berdoa. Bagaimana dengan orang yang junub namun dia sedang sakit, misalnya demam? Apakah harus mandi wajib jika dia ingin sholat? Tergantung demamnya. Apakah demam yang memungkinkan untuk mandi ataukah tidak? Kalau demam itu adalah demam yang memungkinkan untuk mandi, maka wajib mandi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk obatilah demam dengan mandi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan obatilah demam dengan mandi. Orang demam malah suka mandi. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim di Tibun Nabawi, di antara obat demam adalah mandi. Tapi ini Allah alam perlu rincian mandi, demam yang seperti apa, ya. Terus bentuk mandinya seperti apa, ya, perlu kajian lebih lanjut. Maka jika masih memungkinkan untuk mandi, maka wajib mandi. Jika tidak memungkinkan untuk mandi, maka boleh tayamum. Sampai nanti sakitnya sembuh, setelah sakitnya sembuh dia wajib mandi. Mana yang lebih afdal bagi wanita? Apakah sholat berjamaah yang jamaahnya hanya wanita di kos atau sholat sendiri-sendiri di kamar? Maka tentang hukum sholat berjamaah bagi sesama wanita telah kita sampaikan ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat adalah dianjurkan namun jangan dijadikan rutinitas. Maka mana yang lebih afdal jika memang dengan berjamaah di kos itu ada manfaat tambahan, semisal ada tambahan ilmu atau yang lain yang bisa didapatkan, atau itu adalah wahana untuk sosialisasi. Jangan cuma kemudian masuk kos ke dalam kamar, keluar, sehingga dengan sebelahnya juga enggak kenal. Maka jika ada manfaat tambahan, maka sebaiknya salat berjamaah di kos meskipun itu sesama perempuan. Namun jika tidak ada manfaat tambahan, maka dianjurkan untuk salat berjamaah dengan sesama perempuan, namun jangan dijadikan rutinitas. Apakah Ijra'ul Quran termasuk tarkib idhofi? Iya, tarkib idhofi. Mandi di hamam, tempat umum, boleh? Jawabannya, kalau di auratnya dilihat oleh banyak orang, tidak boleh. Tapi jika hamam tadi, pemandian umum tadi, itu bentuknya, jika hamam tersebut bentuknya di situ berkamar-kamar, maka hamam itu bentuknya macam-macam. Hamam dalam masa silam itu bentuknya macam-macam. Ada yang tempat kamar mandi umum dan itu terbuka. Nah, maka di sini tidak boleh. Akan tapi, jika model hamamnya itu adalah ini pemandian umum, ya, kemudian orang itu namun di sana di dalamnya ada kamar-kamar, sehingga orang itu ya menutup auratnya ketika di luar kamar-kamar kecil untuk mandi tersebut, ya, kemudian dia cuma buka aurat di dalam kamar mandi yang tidak dilihat siapa-siapa, ya, maka pada asalnya diperbolehkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki untuk masuk hamam dalam pengertian masa silam kecuali dalam keadaan menutup aurat. Sedangkan perempuan dilarang untuk masuk hamam secara mutlak. Tempat mencuci baju, apakah bisa disebut toilet? Tinggal tempatnya, gimana bentuknya, gambarannya seperti apa? Sehingga tidak bisa membaca Quran di sana walaupun dengan hafalan. Ya, tinggal bentuknya. Kalau bentuknya adalah bentuk kamar mandi, di situ ada WC, macam-macam, ya, tempat najis, ya, maka jika cucinya di situ, ya ini berarti membaca di hashush, apa, di toilet, di mirhab, yang hukumnya tempat kotor, tempat najis, maka tidak layak membaca Quran di sana. Apakah boleh mendengarkan murotal di tempat cuci tersebut? Murotalnya disetel di tempat lain, kedengaran sampai kamar mandi, ya boleh. Pelaksanaan witir 5 rakaat, bagaimana cara melaksanakan lebih afdal sebelum tidur ataukah di akhir malam? Ya, tergantung kondisi seseorang, jika dia optimis bisa bangun di akhir malam, lebih baik witir itu di akhir malam. Kalau witir dalam sholat tahajud, bukan sholat terawih. Ya. Akan tapi jika dia tidak optimis bangun di akhir malam, maka lebih baik adalah witir sebelum tidur. Dan witir 5 rakaat itu adalah sekaligus dan dengan duduk tahiyat sekali di rakaat terakhir. Apakah satu huruf diberi pahala dengan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat hanya khusus untuk bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Ini untuk bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ucapan Imam Syafi'i tentang makruh membaca Al-Quran di 3 tempat. Kayaknya bukan Imam Syafi'i tadi. Hah? Bukan Imam Syafi'i ya? Syafi'i. Makruh di situ apakah makruh bumana haram ataukah makruh di zaman sekarang? Umumnya perkataan salaf, maka untuk perkataan salaf maknanya haram. Umumnya. Maka kalau untuk di misalnya hasyus atau ini di toilet, maka ini tempat najis. Ya, maka ini tidak ada penghormatan dengan Al-Quran. Bacanya Al-Quran di sini bukanlah memuliakan Al-Quran. Maka mungkin bisa kita katakan maknanya haram. Ada orang yang hendak memuji istrinya dengan menulis, "Kau tidak seganas Aisyah yang membanting piring ketika suaminya sedang menjamu tamu-tamu yang terbelalak." Lalu apa ini? Haru juga tidak sampai mengatai suami, "Kau ini hanya mengaku-ngaku nabi." Apa ini maksudnya? Berkaitan dengan kalimat "kau tidak seganas Aisyah yang membanting piring ketika suaminya sedang menjamu tamu-tamu", maka kejadian Aisyah membanting piring itu tidak demikian. Ketika nabi itu duduk di rumah Aisyah, datanglah seorang budak milik istri nabi yang lain. Milik istri nabi yang lain. Jadi ada istri nabi yang lain selain Aisyah yang ngirim makanan. Dikirimkan lewat budaknya. Akhirnya datang ke tempat Aisyah, ke rumah Aisyah. Di situ ada Aisyah, ada nabi. Ya. Kemudian budak ini kemudian mau ngasihkan makanan itu kepada nabi. Sebelum sampai di tempatnya nabi, pirnya ditampel. Nah, sebelum piring tersebut dipegang oleh nabi, piringnya ditampel sama Aisyah, pecah. Sehingga akhirnya piringnya pecah. Kemudian nabi ngumpulkan pecahan piring tersebut. Kemudian nabi meminta agar budak ini memaklumi keadaan. Kemudian beliau mengatakan, "Gharat ummuka." Ibumu lagi cemburu. Ibumu lagi cemburu, maklum ya, maklum ibumu lagi jembur, gharat ummuka. Kemudian setelah itu nabi ngambil piring di rumahnya Aisyah, kemudian menyerahkannya kepada budak tadi ini. Tolong sampaikan ini sebagai ganti piring yang tadi pecah. Ya. Itu kejadiannya. Ini memuji istri dengan mengatakan, "Kau tidak seganas Aisyah yang membanting piring." Berarti Aisyah ganas gitu. Ya, apakah cerita tentang Aisyah ini sahih? Maka cerita tentang Aisyah tadi demikian ceritanya bisa dilihat di Buluhul Maram di bab tentang masalah apa ya babnya? Bab tentang masalah baik itu bab belakang bab tentang masalah muamalah atau iya belakang tentang masalah ini apa? Duman, talaf. Masalah mengganti barang rusak. Apakah bisa dikatakan menghina istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bisa dipahami dengan menghina, karena mengatakan ganas. Kalau dia ceritakan keadaannya, kemudian Aisyah cemburu dan cemburu sampai nampel makanan karena dikirimkan oleh madunya, kemudian, maka mungkin maknanya tidak seganas kalimat tadi. Kalau tadi kalimatnya semacam itu, kalimatnya sangat ganas sekali. Nah, kalau kemudian diceritakan apa adanya, itu normal, wajar. Bagaimana sikap seorang santri putri yang mana di sebuah pesantren, santri-santri putrinya diwajibkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Maka jika ini karena maslahat, namun karena manfaat yang lain, maka hukumnya boleh. Ya. Karena kalau karena setelah sholat berjamaah ada pengajian, setelah sholat berjamaah ada kegiatan halaqah Quran, setelah sholat berjamaah ada pengumuman penting yang disampaikan. Kalau tidak, kalau nanti dilepaskan boleh sholat di kamar-kamar nanti pada sholat molor-molor, ya, atau pada nggak perhatian dengan sholat, bahkan mungkin nggak sholat. Maka dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, maka boleh dibuat sebuah aturan wajib untuk sholat berjamaah karena ada manfaat tambahan di dalamnya. Bagaimana jika seorang wanita di bulan Ramadan mengalami haid tetapi darah keluar tidak lancar, hari ini keluar, besok tidak, begitu seterusnya. Jika hari ini keluar dan hari ini keluar itu keluarnya sehari, maka itu terhitung haid. Kemudian di hari berikutnya tidak keluar selama sehari, bersih selama sehari, maka dihitung tidak haid. Maka ketika dia dalam kondisi bersih, maka dia wajib sholat, wajib puasa. Bila berjamaah tarawih di masjid, biasanya sudah ada witir, bagaimana kalau dia ingin menginginkan witir di akhir malam? Caranya bagaimana? Pernah kita sampaikan, jika dia ingin witir di akhir malam, dan dia ingin menjalankan hadis sholat bersama imam sampai selesai, maka ketika witir imam 3 rakaat, dia niat untuk sholat 4 rakaat. Dia niat sholat 4 rakaat. Setelah itu nanti dia sholat di akhir malam, dia bangun sholat dan bisa witir. Dengan ini maka dia menjalankan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sampai imam selesai, dan keinginan dia untuk witir di akhir malam juga bisa dilakukan. Mazhab apa saja yang menajiskan darah ketika wudu, sholat, baca Quran, dan yang lainnya? Jawabannya, jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha mengatakan darah manusia najis. Namun jika dalam jumlah banyak. Kalau cuma sedikit, maka ma'fu. Maka dimaafkan. Bagaimana kalau habis kecelakaan, apakah harus dihilangkan? Bagaimana kalau mengalir terus? Ya. Kecuali juga jika mengalir terus. Ini juga dibolehkan. Dalam keadaan tersebut sholat, ya, karena darurat. Jadi kalau terlalu sedikit, boleh karena ma'fu. Terlalu banyak dan keluar terus menerus, boleh karena darurat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.